wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alim hakim wa tub alayna innaka antal tawwabur rahim. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadakkur wa tadkir wa naf'a wal intifa wal ifada wal istifada wal hazza ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasuli wa du'aika al-huda wa talaka ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardadihi wa kurbihi wa tawabihi al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Fahfad lisanaka min samaniya al-awwalu al-kadibu fahfad minhu lisanaka fil jaddi wal hazli wa la tu'awwid lisanaka al-kadiba hasla wa yatada'a ila al-jaddi wal kadibu min ummahatil kabair. Tsumma innaka idza urifat bidza urifta bidzalika saqatat 'adalatuka wa tiqatu biqaulika wa tasdarika ra'yun wa tahtakiruka wa idza aradta an ta'rifa qabhal kadhbi min nafsik fa'dur ila kadhbi wairika ila akhirat. Insyaallah sampai di situ kemarin ya. Halaman 65. Halaman 65. Jadi ini masih membahas menjelaskan tentang nawahi. Kemarin kan disebutkan bahwa liddin satraini, agama itu ada dua bagian. Yang pertama adalah tarkul manahi, yang kedua adalah fi'lut ta'at. Nah, yang fi'lut ta'at mengerjakan ibadah, mengerjakan perintah Allah itu sudah kita bahas semua. Sudah kita baca, sekarang kita tinggal yang bagian yang kedua yaitu tarkul manahi, meninggalkan larangan-larangan. Fafal mongko ngerso siro lisanaka ing lisaniro ngerto min samaniya saking pitu, saking walu. Nah, min samaniya saking walu berboro, min samaniya ta asya. Al awalu tawi kang pertama iku al-kadhibu. Al-kadhib qorah, kita harus menjaga lisan kita dari bohong. Wa huwa min khaba'ikid dunub wa fawahisul uyub. Bohong itu merupakan kotor-kotornya dosa dan jelek-jeleknya kejelekan. Fafat mongkong reksa siro minhu saking kadib, minhu saking goro lisanaka ing lisan iro fil jiddi. Fil jiddi, so fil jiddi ing dalam apa? Fafinus khoti disini al-kadib babat minhu fil jiddi wa fil jiddi ing dalam singkat apa? Temenan dalam keadaan serius. Wal azdilan ing dalam tingkah guyonan. Jadi meskipun bergurau, kita harus tetap menghindar, menjauh dari dusta. Wala tu'awwid lan ojo biasakno sapa sira, jangan membiasakan lisanaka ing lisaniro al-kadiba ing goro hazlan ing dalam tingkah guyonan. Meskipun dalam keadaan kuruan itu enggak boleh bohong. Fayatada'a mongko opo nari opo goroh ing dalam tingkah kuyonan ilal jadi marang goroh ing dalam tingkah opo temenan sungguh-sungguh yang serius. Kalau kita sering berbohong untuk sesuatu yang dibuat-buat dalam bergurau, itu nanti bisa membiasakan kita, menarik kita untuk berbohong juga dalam hal yang sungguh-sungguh. Jadi sebisa mungkin berdusta itu dihindari dalam segala hal. Ini bahaya dari lisan yang harus kita jaga. Wal kadhibu tawi gorong iku min ummahatil kabairi, setengah saking piro-piro apa pokoke piro-piro dosa gede, dosa kang gede, induk dari dosa-dosa besar. Induk dari dosa besar itu adalah dusta itu. Wal kadhibu min ummahat, jadi ummahat itu ojo diartikno ibu, ibune dosa gede pokoke. Nah, inti dari dosa-dosa besar itu ya dari kebohongan itu. Tumma inna kamongko nulis tuhne siro ida urista, nalikane wis den kawruhi soko siro, wis terkenal soko siro, bila dikakau mungkono-mungkono goro, mungkono-mungkono ngapusi, sakotot mongko gugur opo adalatuka, keadilan iro, kepercayaan iro. Watikotu lan gugur opo kepercayaan atiko. Bikaulika kelawan ucapan iro. Watas dari kalan bakal opo ngremehaken ka ing sira opo al ayunu biro-biro makhluk, biro-biro moto. Kita sudah bohong terkenal, kita sudah terlanjur populer kalau kita itu senang berdusta, maka hal tersebut akan menggugurkan kewibawaan, menggugurkan kepercayaan kita, dan membuat orang-orang itu meremehkan kita. Watah tatiru kalan ngremehaken opo ayun ka ing siro, orang-orang akan meremehkan kita opo menganggap kita itu hina. Wa idza aradta lanalikane ngarepaken sapa sira anta rifa ing yen to ngaweruhi sapa sira ngaweruhi kub hal kadibi ing jembere ing eleke goro min nafsi kasaking awaira fangur mongko ningalono sira ila kadibi wairika marang goroe sakliyane ira. Wa ila nafrati nafsika lan marang mlayune awak ira anhu saking qara. Wastiqaru kalan oleh ngino ira li sahibihi marang wong kang duweni qara. Wastiqbahu kalan oleh apa ngremehaken sapa sira lahu marang qara, lahu marang wong kang qara. Jadi kalau kita ingin mengetahui kejelekan dari berdusta itu, kita dianjurkan di sini kata Imam Ghazali, fangdur ila kadhibi ghairika, maka perhatikanlah kebohongan selainmu. Wa ila nafrati nafsika, dan perhatikan juga bagaimana kamu lari dari kebohongan itu, dari orang tersebut yang berdusta. Wastiqoruka, dan bagaimana kita menghina, merendahkan orang yang berdusta. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono qara fa'al mongko nglakon. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono apa min apa menghindari qara, ngetoi ngapusi fa'al mongko akeh sira fi jami'i uyubika ing dalem sekabehane keelekan ira. Fa inna ka mongko sune sira iku la tadri, ora bakal ngerti sapa sira kubha uyubika ing elee apa keelekan ira, uyub ing elee keelekan apa aib ira min nafsika saking awa ira bal min wairika ang tabine saking sakliyane ira. Karena kita tidak akan tahu kejelekan kita kecuali dari selain kita. Mesti kan awake ngalem apa memuji diri sendiri, enggak ada ya kekurangannya saya ini. Kalau mau berbicara jujur ya kita seperti itu memang. Enggak ada yang mengatakan aku ini enggak iso apa-apa. Gak ada, itu mek lisane taat ini wah aku iki bener. Makanya itu fa innaka la tadri kubha uyubika min nafsi bal min ghairi. Famastabbahtahu. Pama mongko tali barang istabbah tahu kang milang-milang elek, kang milang-milang ino sopo sirohu ingma min wairika saking liana iro yastabbihu mongko milang-milang ino hu ingma sopo wairuka sak liana iro mingka saking siro lama kata hale pasti. Jadi sesuatu yang dianggap hina oleh orang lain, maka sesungguhnya itu yang memang benar lah, mahal atau yang benar seperti itu. Kalau kita menilai diri sendiri itu enggak jujur. Fala tardo mongko ora rido sapa sira li nafsi kamarang awak ira dalika ing kono-kono napungsi. Kalau kita mau jujur sebenarnya kita juga enggak mau berbohong. Kalau kita mau bagaimana rasanya orang dibohongi itu seperti apa? Ini yang pertama, ada 8 tadi. Atani utawi kangaping pindo iku al-khulufu. Iku al-khulafu. Iku al-khulafu nulayani fil wa'di ing dalam janji. Jadi bahaya lisan itu yang pertama adalah bohong. Kemudian yang kedua, janji. Kita harus menghindari janji. Fil wa'di, menghindari untuk tidak menepati janji. Al-khulaf nulayani fil wa'di ing dalam janji. Fa iya ka mongko ngrekso sira mo an waqtu wa ada yaitu an ta'ida ing eta janji sapa sira bisaiin lawan siji-siji wala tafi lan ora nuhoni ora apa ora nepati sapa sira bihi lawan janji. Baliam bahi bali sejugi opo ayakuna nyento ono opo istanuka kebagusan iro ilan nasi marang menungso oneku fiklan yo kelawan kelakuan bila kaulin kelawan tanpa ucapan. Jadi sebaiknya kalau kita mau berbuat baik sama orang itu enggak usah diucapkan dulu, dijanji-janjikan dulu. Wis nanti kalau sampean bisa menolong saya akan saya kasih uang sekian juta. Jadi kalau menurut Imam Ghazali di sini itu enggak baik. Yang baik adalah ihsanuka ilan nas fi'lan. Kalau kita mau berbuat baik ya sudah langsung lakukan. Bila kaulin, enggak usah kaki yang ngomong. Fa in tarotta mongko lamun bingung sapa sira mongko lamun apa kepeksa sapa sira ilal waqti marang janji fa iya ka mongko ngreksa sira an takhlifa ingin to nulayani sapa sira illa li ajzin dicoba krana apes au daruratin utawa darurat. Dan seandainya kita terpaksa untuk berjanji, maka kita harus berusaha sekuat mungkin untuk tidak mengingkari janji tersebut kecuali karena sesuatu yang darurat atau sesuatu yang ajzun karena memang enggak bisa, lemah, ternyata aku kok enggak punya duit. Lah opo meneh. Fa inna dzalika mongko stune mongkono-mongkono endi? Nulayani janji saking tanpa darurat, mengingkari janji karena tidak ada sesuatu halangan apapun. Fa inna dzalika iku min amaratin nifaqi setengah saking piro-piro amarah tanda-tandane munafik. Kalau kita ingkar janji itu merupakan salah satu tanda-tandanya orang munafik. Min amaratin nifaq wa qabaitil akhlaqi lan apa jember-jembere akhlak, elek-elek akhlak. Qala isdahu sopan nabiyu kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam dawai kanjeng nabi talasun man kunna fihi fahuwa munafikun. Talasun utawi telung perkoro man kang utawi sapa nawa iku kunna ono apa telung perkara ana iku fihi ing dalem man bahwa mongko utawi man iku munafikun aran wong munafik. Tiga hal, kalau tiga hal itu ada pada diri seseorang, maka seseorang itu termasuk kategori munafik. Wa in shoma lan senajan poso sapa man wa shalla lan salat sapa man, meskipun poso tiap dino tapi lek senenge ngingkari janji ke munafik. Masih sholat yo nyampe badwe ireng met, sering ngapusi, sering ngingkari janji yo termasuk munafik. Man utawi sabane wong idha hadasa, iki sing pertama, idha hadasa nalikane ngucap sapa wong kadzaba mongko koro sapa wong. Wa ila wa'ada lan nalikane janji sapa man akhlafa mongko nulayani sapa man. Wa ila tumina lan nalikane den percaya sapa man khofa mongko khianat sapa man. Ini ciri-ciri orang munafik, ini tiga ini. Idza hadasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Sampai tiga laku ya. Ciri-ciri orang munafik ini. Ini yang kedua yang harus kita jaga terkait dengan lisan kita. Yang pertama adalah al-kadzib, bohong, baik itu dalam keadaan serius ataupun bergurau, harus dihindari. Yang kedua berarti adalah kholaf, kholaf bilwa'di, menulayani, mengingkari janji. Atali sutai kaping telune iku al-riba. Nah, iki al-riba tu apa al-riba? Ya riba, merasani riba itu, rasanya itu enak ya, enak jadi ini. Kabeh wong iso. Fafat mongko ngrekso sira lisanaka ing lisaniro anha saking riba. Riba itu terus di saya kadang ini malas kumpul dengan orang-orang kan kadang seperti itu. Kalau sudah kumpul dua orang, ini biasanya agak serius. Tapi kalau sudah tiga, tambah lagi empat, lima, itu sing awalnya mereka takon kapan budal ing Surabaya iso kabeh dipangani kabeh. Iki cowok lek cewek gak ngerti aku. Ya. Lek cewek sapa ya iso ben yang Warzahid lek gak salah. Ngerasani itu gak perlu taman pendidikan. Maksud Quran itu ada taman pendidikan Al-Quran, tapi gak hasil-hasil, gak ada yang rajin maksud Quran. Lek ngerasani gak usah ada TPN, taman pendidikan ngerasani siso kabe. Nah, itu riba. Nah, na'udzubillah. Habis kumpul wong telu yo lebih dari waktu yang memang penting terus biasanya ngelantur yang gini. Alhamdulillah. Wal ghibatu utawi ghibah iku asyaddun luwi abot min talatina tinimbang 30 apa nih zaniatan zinani sifat izza wahya almar'atu minazinan minta lasina tinimbang 30 apa nih zaniatan wong wadon kang zino. Jadi ngerasani iku lewi abot daripada 30 zina. Tapi di sini enggak jelaskan asyaddu fi ayi hal, lebih berat dalam hal apanya, apakah lebih berat dosanya, lebih berat menghindarnya, lebih berat apanya, enggak jelaskan di sini. Nah, min salatina zinatan fil islami ing dalam agama Islam. Kadzalika koyo mengkono-mengkono al-riba asaddu min salatina zina, waro dawis tumeko opo dhalik fil khobari ing dalam khobar ing dalam hadis. Ono hadis e ibah itu lebih berat daripada 30 orang yang berzina. Waroda fil khobar. Sing dimaksud riba itu sing ngene apa kira-kira? Wa ma'nal ghibati. Utawi maknane riba iku antal kuro yento nyebut sopo siro, yento nuturno sopo siro insanan ing wong siji antal kuro insanan ing wong siji bima kelawan barang yak rohuhu kang gak seneng kang keding sopo insan hu ingma law samiahu lamon krumu sopo insan hu ingma fa anta mongko utawi sira iku mutabun wong kang rasani zalimun wong kang zalim. Yang dimaksud di sini dengan riba itu adalah menyebutkan sesuatu yang dibenci oleh seseorang ketika orang disebutkan itu mendengarkannya. Nah, wa ing kunta lan senajan ono sapa sira niku shodiqon wong kang bener, meskipun itu benar. Si misalnya si A itu lho isnyuun sewu kele A itu lho mampu sopo sih seneng disebut no kele A mampu nopo mana iku is seneng ane ngantuk kele A mampu ngantuk gak karu-karuan gak mangan ake kalau saya sendiri disebutkan seperti itu ya mesti lisannya mungkin ngomong gak popo tapi hatinya yang dekel, kurang ajar kan. Itu sudah manusiawi. Nah, riba itu seperti itu. Antakuro insanan bima yakrohuhu law sami'ahu wa ingkunta sodikon. Meskipun itu benar, ya ancene kele mambu, tapi ya jadi jadi iklan, jadi sebar-bar apa-apa. Wa iya kalan sosiro waghibatal qurra'i ing ngrasani ahli qiraah ahli maca Quran. Kita tidak boleh untuk misale ana wong rajin maca Quran sapa iku wacanane gak ono sing pas ilhab diwaca ikhlab ikhlab diwaca ikhfa itu gak oleh. Al muraina kang padha riya sapa qura iku maca Quran saking pengin dikrungokno karo si A rajin deres, gak boleh. Wahuwa halai utawi man iku antaf hamanya tau paham sopo siro al maksuda ing maksud. Nah, meskipun kita paham yang kita inginkan itu seperti apa min ghairi tasrihin saking tanpa apa ngedeng saking tanpa jelas-jelas no yu sanjani nyatani ngono. Fatakulu mongko ngucap sopo siro aslahahullahu fakut sa'ani. Nah misalnya ini gak ngelek-ngelek no ngucap Quran tapi ngucapannya like, menurut saya dewe itu gak benar. Kemudian kita mengucapkan aslahahullahu fakut sa'ani is muka-muka pasti Allah benar no wacanane. Itu kan kita seolah-olah itu ungkapan berdoa, tapi sebetulnya di situ ada berarti iku maksudnya gak bener itu balaho iku disebut apa? Kinayah sindiran aslahullahu faqad sa'ani misalnya ono maca Quran terus aku ngobrol karo kancaku wis muga-muga Gusti Allah menakno wacanane arek iku. Nah iku wis riba niku meskipun kelihatannya itu doa aslahu muka-muka benerakan hu ing man sopo Allah Gusti Allah fakot sa'ani muka teman-teman wis mele'akan sopo man ni ing sun sudah apa gak enak didengarkan oleh saya wa gommani lanyusahkan sopo fakot sa'ani muka teman-teman wis ngele'akan ni ing sun wa gommani nyusahkan ini ingsun opo ma barang jaro kang wis lewat opo ma alehi ngatase man ngatase uro salah satu yang membaca itu panas alulloha mongkon nuhun sopo kita Allah Gusti Allah Ta'ala ayus lihana ingin tombagusi sapa Gusti Allah na ing kita wa iyyahu lan marang man mau si maca Quran. Disuguh-suguh Gusti Allah yang benakno aku, yang benakno wong iku si maca Quran. Nah, di situ kan ini bahasa-bahasa sindiran sebetulnya. Artinya kita menganggap orang yang membaca Al-Quran itu tidak benar dan kita ucapkan kepada orang lain. Nah, itu termasuk ghibah, hati-hati. Ayuslihana wa iyyahu fa'in ayuslihana fa'inna hadha mengkostuhne iki ucapan aslahahullah ilahiriha iku jam'un kang ngumpulaken baina qobi taini antarane rong perkara kang elek, rong jemberan, rong perkara sing khobis. Jadi ucapan itu mencakup dua kejelekan sebetulnya. Yang pertama apa? Ahaduhuma utawi salah sijine khobithain iku al-ghibatu ghiba. Jadi ungkapan aslahahullah ilahiha itu bisa termasuk ghiba. Idza hasala nalikane hasil bihi kelawan ucapan iku mau apa at-tafahum pemahaman. Kalau istilahnya ucapan itu difahami maksud di balik ucapan itu, ya maksudnya itu menjelekkan sebetulnya. Itu bisa termasuk ghibah. Tapi bisa juga tazkiyatun nafas. Wal aqoru utawi kang weneh sing nomor loro iku tazkiyatun nafas, bersihno ati. Wastana lan muji ngalem alaiha ingatase alaiha bagi eningmu alaiha ingatase nafas bitakar ruci kelawan apa kelawan atakar ruci mawan atakar ruci makna takar ruci fi'lu mafihi yatajannabul haraj melakukan sesuatu bagi mawasiri ataharuj fi'luma bihi yatajannabul haraj melakukan sesuatu yang menjauhkan dari haraj itu kan ini al-ism dosa mawasiri wassolahan kebagusan bagusi. Jadi makna yang kedua bisa juga walakin antapine ingkana lamun ono opo maksuduka maksud iro mingkau likasak ucapan iro ucapan aslahullah ta'ala ucapan aslahullah ta'ala iku addu'a doa. Kalau yang dimaksud itu doa untuk mendoakan fad'u mongkondungo sirolahu marang man fisirri inggalem sir, gak usah banter-banter, gak usah diomong no. Artinya, misalnya aku urok no wong maca Quran, tapi menurut saya itu gak benar. Iku gak usah diomong aslahullahu bima apa mau aslahullahu ta'ala. Gak usah diucapkan seperti itu. Aslahullahu faqad sa'ani wa ghammani ma jara alaihi fanas'alullahu ta'ala an yuslihana wa iya. Itu kalau diucapkan, kalau memang maksudnya itu untuk mendoakan, maka dianjurkan di sini fad'ulahu fisirri. Makanya diucapkan doa itu ya dalam sir, rahasia aja, pelan-pelan aja, enggak usah keras-keras. Terus dungu ning ati sak opo itu berarti memang niatnya untuk mendoakan. Wa in ihtamamta wa in ihtamamta ya ih ihtamamta ya ihtalta ihtamamta ini kan kalau dalam apa itu wa itu sorf ini ketika ada idgham mim ketemu mim ini kan harus diidghamkan madda itu kan harus diidghamkan ada dal dua bertemu, tapi kok di sini diwaca enggak diidghamkan itu karena bertemu dengan ta itu. Dhamir mutaharrik rafi. Misalnya apa? Ta, ti, tu. Kaula diwaca matta. Tapi diwaca madatta. Madattu. Motor. Nah, madatta, madattu, madatti, madattu. Nah, ini termasuk yang apa? Mencegah dari idgham. Nah, sesuatu yang mencegah idgham itu ada kan belajar sorof tadi ini ya. Sesuatu yang mencegah idgham itu ada tiga kalau enggak salah. Ya. Wa fukka haitsu mudghamun fihi sakan liqaulihi bimud marir raf iktaron. Nahwu halaltu ma halalta wa fi jazmin wasib jazmin taghyirun kufi. Kamu buat diselingi. Jadi yang biar enggak keliru membacanya, sesuatu yang mencegah dari idgham, tapi idgham di sini bukan idgham dalam ilmu tajwid, itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah ketika bertemu dengan dhamir. Dhamir itu yang mahalnya rofa seperti tu, ti, ta, tuma. Itu ketika ada lafal yang harusnya diidghamkan kemudian ketemu dhamir mutaharrik rafi, maka tidak boleh diidghamkan. Halal tu, enggak boleh diwaca hal tu. Padahal di situ ada lam dua. Nahu halal tu ma halal tawaf. Kemudian dalam keadaan jazm, dalam keadaan jazm juga enggak boleh. Fi'il mudhari misalnya. Fi'il mudhari, fi'il mudhari kemudian yang harusnya mudhaf ada huruf yang sama tapi dalam keadaan jazm, maka tidak boleh diidghamkan. Kemudian shibhu jazmin seperti lafal taghyir. Taghyir itu enggak boleh dibaca taghyir, enggak boleh, tetap dibaca taghyir. Shibhu jazmin wa fukka haitsu mudghamun fi sakan liqaulihi bi mudmarir raf iktaron nahwu halaltu ma halalta huwa fi jazmin wa silhi jazmin tahiru fi. Ada kaidahnya itu. Wa in tamamta lanalikane wa in tamamta mongko lan lamun apa susah sapa sira. Mongko lamun susah sapa sira, sedih maksudnya, lamun sedih sapa sira bisa babihi kelawan sebab macane wong mau kura, salah satu orang yang membaca Al-Qur'an. Kalau memang kita dibuat sedih, itu apa kira-kira yang membuat kita sedih? Fa'alamatuhu. Fa'alamatuhu mongko utawi tandane apa? Susah ira. Kalau memang kita itu susah dengan bacaan itu ada tanda-tandanya. Anakastune siro ikulaturi du orang arpakan sopo siro orang arpakan fadhi hatahu ing apa meleh-melehno ahadul kuro ing apa melehno iku membeberkan kejelekannya itu kalau memang kita susah. Wa idharo aibihi lan jelasno keeleane keeleane man mau wa fi idharika lan iku tetep ing dalam apa jelas nosiro al-ghamma ing kesusahan bi aibihi kelawan aibiman idharu ta'yibihi utawi apa utawi jelasno keeleaneman wa yakfika lan nyukupi ing siro zajiron hale nyega anil ghibah saking ghibah opo qawlu ta'ala dawe Gusti Allah Ta'ala. Jadi kalau kita mau riba, mau apa riba itu sih, gosip ya, ngerasani, itu sebetulnya sudah ada sesuatu yang membuat kita itu menghindar. Cukup ketika kita mengingat ayat ini, sebetulnya kita harusnya menghindar dari riba itu. Ayatnya ya apa? Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Kalau kita ingat ayat ini, kalau yang normal ya, wong sing normal insya Allah gak kalau ngerasani. Tapi kadang wong sing ngerasani kan wong sing gak normal, gak eling, gak ingat ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wallahu a'lam bimuradihi wa la yaghtab lan ojo ngrasani sapa ba'dukum setengah saking ira ba'dun ing setengah kang liya. Kola as-sarbini ay wala yaktamid ayat kuro ba'dukum ba'do ay fi ghibatihi bima yakro. Kalau Imam Sarbini ini menafsiri la yaktamid itu bimakna la yaktamid, jangan kamu percaya ketika kamu menyebut ketika janganlah dipercaya ayat kuro ba'dukum ba'do fi ghibah bima yakro. Waktu kumpul ayuhibbu apa to seneng sapa sira ayuhibbu apa to seneng sapa ahadukum salah siji ira ayak kula ingin to mangan sapa ahad lahma akhihi ing apa lahmun dagingnya kanca kancane ahad maitan ing mai apa batang bakarin tumu mongko podo keting sopo mongko podo keting sopo sirop kabe hu ing ma hu ing lahmu akhi maitan. Ini bahasa Al-Quran luar biasa, apa susunannya, susunan uslubnya yang sudah Al-Quran balawannya tidak bisa ditandingi. Fakot syabbahaka monggo teman-teman wis nyerupakan ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah bi akili lahmil maitati kelawan wong kang mangan daginge mayit, daginge bangkai batang. Jadi Allah menyerupakan syabbah, menyerupakan orang yang ghibah itu seperti akilul lahmil maita, seperti orang yang memakan daging bangkai yole iwak ayam enak daging wis busuk dipangan iku daginge koncone apa yo tego apa yo wis apa yang istilah kak mentolo maksud memangan daging apa nji apa nusuk konconnya kak tego mereka dipangan mati dicuri ini dipangan dagingnya tahu gula. Ini perumpamaan orang yang ghibah itu seperti itu. Faman dimau wa yaktika zajul fakut syabah kalau bi'ali lahmita fama mongkau tayu opo adjaro kang luwi narik luwi apa luwi menarik luwi apa luwi gampang narik ka ing siro antah tariza ingin to ngerekso sopo siro minha saking hiba, apalagi yang bisa membuat anda ini lebih menjaga dari hiba selain ayat itu, maksudnya seperti itu. Wayam nau kalanya ka ing siro an hiba an wayam nau kalanya ka ing siro an hiba til muslimin saking apa saking ngerasani wong Islam. Opo amrun berkoro wayam naukala nyegah ing siro an ribatil muslimin saking ngerasani wong Islam. Opo amrun berkoro lau tafakar talamun mikir-mikir sopo siro fihi inggalem ma wahua utawi ma iku antang duro nyenton angen-angen sopo siro fi nafsika inggalem awa iro hal fika apa kau itu tetap ing dalam iro aibun utawi kurangan gohiru kang pertelo au batinun utawa kang tersimpan wahal antara apa tau tau siro iku mukarifun wong kang apa mukarif mamana mukarif mukarifun wong kang lakoni ay fa'ilun wong kang lakoni maksiatan ing maksiat sirron ing dalam tingkah rahasia au jahrun atau tingkah terang-terangan fa'idha arokta mungkonalika nulis ngerti sopo siro dhalika ing mungkono mungkono limau dhalika ing mungkono mungkono aib wal maksiat ing mungkono mungkono kekurangan wal maksiat min nafsika sani awa iro fa'la mungkowro siro anna ajahu tuhune apeseman anitana zuhi saking bersih amma saking barang nasab tahu kang bangsa akan sopo sirohu ingma ilai maringman iku ka'an jika koyok oleh apese iro wa undrihi wa undruhu utawi undureman iku ka'undrika koyok undure iro. Jadi di sini ada solusinya bagaimana biar kita terhindar dari ngerasani, dari hibah. Itu ada solusinya menurut Imam Ghazali ini. Antanduru fi nafsika hal fika aibun zahirun au batinun zahirun au batinun zahiron zahirun lagi zahirun au zahirun hal fika aibun zahirun au batinun wa hal anta muqarifun maksiat. Kita harus introspeksi sendiri apakah kita itu mempunyai kekurangan baik dalam zahir ataupun batin. Apakah kita orang yang melakukan maksiat baik itu dalam keadaan rahasia ataupun terang-terangan. Nah, kalau kita sudah tahu itu, diri kita itu memahami seperti itu, maka kita akan berpikir fa'lam anna ajahu anitanazzu amma nasabu ilaika azika. Maka kita harus apa sadar juga bahwa orang lain untuk menghindar dari kesalahan itu juga sulit seperti halnya kita menghindar dari maksiat itu. Jadi enggak usah dirasani ae dhewe yo gak turung karuan iso terhindar dari kekurangan. Wa kamalan koyo dene barang takrohu kang keting sapa sirahu ingma keting antuf tafa tubu ina mabdi masyhur antuf tutiha ingin to tempe beratan opo ma watan kurolan eling sopo siro yubaka ing kekurangan iro bahwa mongko tawi wongkang den rasani aidon halimani iku yukurihuhu keting sopo man hu ing ma. Jadi kalau kita itu gak suka ketika sesuatu yang kita tidak senangi itu dibeberkan dan kekurangan kita itu disebutkan, begitu juga orang yang kita rasanya juga seperti itu, enggak mungkin mau. Fa in satartahu. Ini apa? Faedah dari kita tidak menjelek-jelekan orang lain, kita juga akan ditutupi. Fa in satartahu monggo lamun nutupi sapa sirahu ingman. Terus wong sing dirasani sataro monggo nutupi sapa Allah Gusti Allah alaika ing atase sira yubaka ing kekurangan iro. Kalau kita itu suka menutupi kekurangan orang lain, itu insya Allah kekurangan kita juga akan ditutupi. Wa in fadhahtahu, ini sebaliknya. Wa in fadhahtahu mongko lamun beberaken melehaken sapa sira hu iman kaelekan iman salato mongko munci sopo Allah Gusti Allah alaika yang atas siro al sinata hidatin kelawan koyo apa al sinatan kelawan salato mongko munci sopo Allah Gusti Allah alaika yang atas siro al sinatan ing duro piro lisan hidatan kelawan apa hidat hadid kelawan besi yuwazikuna kang podo apa nyobek-nyobek masako lan podo mecah-mecah sapa kaum irdoka ing bondo irobik dunya ing dalam dunya. Jadi seandainya ini kebalikannya, kalau kita senangnya itu membeberkan kekurangan orang lain, ya akibatnya juga seperti ini disebutkan ini. Salatullah wa alaika al-sinatan hidadan yumazikuna artoka fit dunya tuma yukdihuka mungkonulin apa melehakan muka ing siro sofa Allah Gusti Allah fil akhirati ing dalam akhirat, di akhirat juga akan di apa dipamerkan kejelekan kita. Ala ru'usil khalaiki ngatasai biro-biro penggedene biro-biro makhluk di hadapan semua makhluk, bahkan ru'usnya, kepala-kepalanya. Yaumal qiyamah ing dalam dino kiamat. Wa in nadharta alaman angan-angan sapa sira ila zahirika marang zahir ira wa batinika lan batin ira falam tatlu mongko ora metu fihi ma ing dalam zahir lan batin ala aibin ngatasi kekurangan wa naqsin ala aibin ngatasi aib wa naqsin kekurangan fitin ing dalam akomo wala dunya lan ra ing dalam dunia. Fa'la mongko urusiro anna jahlaka ing stune apa jahlun stune podo iro bi uyubi nafsika kelawan ayat awah iro iku akbahu anwa ilhama koti luwi jember-jemberne luwi ele-ele biro-biro kumprung isak goblok maksudnya. Kalau kita itu bodoh, kita tidak bisa mengetahui kejelekan diri kita. Kejelekan kita itu sesungguhnya adalah akbahu anwa'il hamakoh luwi ele-ele macam-macamnya kumprung. Hamakoh itu kumprung. Kumprung itu baik goblok. Apa ya? Ya tinggal jahlun itu masih mending lah jahlun. Hamakoh itu goblok kuadrat lah segampangnya. Wala aibalan orano aib iku mawujud wala aibalan orano aib akhloma kang luwi gede minal humki saking kumprung. Walau arodala namun ngarepakan namun ngeresakan sopa Allah Gusti Allah bika kelawan siro khairan yang kebagusan laba soroka yakti apa ngawaruhakan ing siro sopa Gusti Allah biuyu binafsika kelawan biro-biro kekurangan iro. Jadi kalau Allah itu berkehendak kebaikan kepada kita, maka Allah akan membukakan mata kita untuk mengetahui kekurangan kita. Waru'yatuka utawi oleh ningali iro nafsaka ing hawa iro bi'ainir rido kelawan peninggal kang rido dengan lepak lapang dada. Kalau kita bisa melihat kekurangan kita itu dengan terbuka, artinya bisa aja nih aku ini dia kurang. Iku goyatu gobawatuka katok-katoke puncak apa gobawa gobawatuka aikillatu fatonatika aikillatu fatonatika yo ghobawa itu termasuk goblok tapi masih mending. Kalau di sini ghobawa itu bukan bodoh tapi killatu fatona. Enggak cerdas maksudnya. Kecerdasannya itu sedikit. Baru ia tuka nafsaka bi ainir rida iku ghayatu ghobawa tuka wajuhli kalan bodohiro. Tuma ingkunta mengkulamun ono soko sironiku so dikon wong kang bener bidonika ing dalam penyono iro fashkur mongko syukuro siro Allah Ta'ala ing Gusti Allah Ta'ala alaihi ngatase donika wala tufsidhu lan ojong rusak soko sirohu ing don bisu apa ini bisulu bin nas kelawan apa ngino menungso ay bilaumihim nyacat bilaumin nas kelawan apa ngino menungso watamad mad lan apa kelak lan nyuaro ak apa kuar-kuar tasawut wa tamadmad lan apa istilahnya ya dijelas-jelas dipamer-pamerkan bi iradihim kelawan mengone menungso fa inna dzalika mengkostune mengkono-kono iku mau merusak yang sudah ada itu apa prasangka kita yang sudah benar itu dirusak dengan laum, dengan tulusun nas dan seterusnya itu iku min a'zomil uyub setengah saking lewi gede-gede ini aib. Ini yang ketiga untuk menjaga lisan kita. Ar-rabi utai kangaping papate iku al-mura'in mura' wong kang pamer wal jadal lan apa jadal itu debat wa munaqasatin nas lan pembantah menungso fil kalami ing dalam ucapan fadzalika monggo ta mengkono-mengkono al jadal wa munaqasatin nas iku fihi iku tetep ing dalam al jadal wa munaqasatin nas idzaun utawi nglarani lil mukhatabi marang mukhatab lawan bicara wa tajhilin lan goblokaken lahu marang mukhatab. Jadi kalau kita itu senangnya berdebat, itu di situ sebetulnya menyakiti lawan debat kita. Jadi, tapi sebetulnya jadal itu tidak bisa diartikan debat. Jadal itu berdiskusi tapi niatnya untuk menjatuhkan dan menjelekkan lawan diskusi. Itu namanya jadal. Munaqasatun nas fil kalam. Kita harus menghindari itu untuk dalam rangka menjaga lisan kita. Karena kalau kita melakukan al-jadal dan seterusnya itu, di situ ada idza'un lil muqatab. Kita sebetulnya menyakiti lawan bicara kita. Wa tajhil sugoblokno asine. Itu bukan untuk ini sharing berbagi ilmu, tapi sebetulnya menjatuhkan lawan bicara kita. Wa tajhilil mukhatab idza'un wa tajhilun lahu wa ta'nun apa yo qadahna wa ta'nun lan yo remehaken qadahna takdir lan remehaken fihi ing dalem jadal iku mau. Wafihi laniku tetap ing dalam jadal, ing dalam bantah-bantahan. Tanahun utawi pujian ala nafsi ingatase awai dewi. Bangga kalau sudah bisa menjatuhkan lawan debat kita. Terus kak koyo aku, si pinter menoy kalah karo aku. Watazkiyatun lan bersehatan laha katwe nafsu atwe awak iro membersihkan diri sendiri. Bimazidil fatona kelawan tambahi kecerdasan, menganggap lebih pinter, lebih cerdas. Wal imilan tambahi ilmu. Tumma huwa mongko utawi iku mau al jadal wal munaqasah iku muwaswisun kang ngotori lil aisi marang penguripan. Jadi berdebat kemudian menjatuhkan lawan bicara itu sebetulnya mengotori kehidupan kita sendiri. Fa inna kamu kostune siro iku latumari ora maroyum safihan illa wa yudhika fa inna kamu kustune siro iku latumari ora apa latumari maroyumari latumari ora mari-mari fa inna kamu latumari illa wa yudhika wa latumari khaliman ay mutaknian fil amri illa wa yuklika ay yubhituka wa yuhaw wa yutarabbasu li farasika wa man batajil husuma rakut sawa safatul rakyat al-jari yasalikum wakut kuala man taruh kalmat wa huwa mubtilun bimau والتسجيل والتسجيل في مسجد الفطن ثم هو مسوس بالعيس فإنك لا تماري ولا تماري. Pamer. Iya itu. Fa'inna kau mengkostune siro ikula tumari ora pamer sopo siro safihan lawan lisan iro illa wa yudhika kecobo ngelaranika ing siro. Sebetulnya kalau kita pamer dengan lisan kita itu kita menyakiti diri kita sendiri. Wala tumari lan ora ora pamer sopo siro haliman ing apa loman dermawan illa wa yukallika kecoba apa ketik kecoba bendu ing sira wa yahkitulan lan apa ngremehaken alaika ing atas sira. Kalau kita pamer dengan lisan kita dengan kedermawanan kita itu sebenarnya sebaliknya. Faqad qala mongko teman-teman sedawu sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari kanjeng Nabi mantaroka al-mura'a wa huwa mubtilun. Manu kali sapa ne wong ku taroka ninggal no sapa wong al-mura'a ing pamer ing riya wa huwa mongko iman iku mubtilun wong kang batalaken mubtilun kang batalaken. Mubtilun dilanjutane iki. Mubtilun iku mubtilun wong kang batalaken iku ne amale maksude. Ai mudaun batalanuhu. Iki sarane apa? Al mubtil alladzi alal batil ittiqatan wa yuqarriru qawlan wa kadza yuqulu fi ma yati bil mubtila kama yaqulu asy-syari. Bana mongko apa bangun sapa Allah Gusti Allah lahu kateman baitan ing omah fi robtil jannati ing dalam pojokane swarga. Ning sing ninggal no pamer iku ya dibangun no swarga. Waman utawi sapa nang iku taroka ninggal no sapa man almaroa ing apa ing pamer wa huwa mongko taiman iku muhikun wong kang haki wong kang bener. Man tarokal mura wa huwa mubtilun. Orang yang meninggalkan pamer sedangkan dia itu salah yang dipamerkan itu salah, maka Allah itu membuatkannya rumah di surga nanti. Wa man tarokal mura wa huwa mubtil. Sedangkan orang yang meninggalkan pamer padahal yang dipamerkan itu benar, maka lebih besar lagi. Kalau tadi hanya robdo, hanya pojokannya, bana mongko bangun sapa Allah Gusti Allah lahu marang man baitan ing uma fi a'lal jannah ing dalem luwi dhuwur-dhuwure swarga. Kalau misalnya kita itu salah, ya wis enggak usah dipamerno kesalahane. Wis salah pamer. Iku kaule apa? Ini salah wis enggak usah dipamerno. Kalau seperti itu akan dibuatkan ini banallahu lahu baitan fi raqdil jannah pucuke. Tapi kalau sesuatu yang benar, sesuatu yang baik kemudian tidak kita pamerkan, maka Allah akan banallahu lahu baitan fi ahlil jannah, akan dibuatkan surga, rumah di surga yang paling atas. Wala yang bagilan ora sayukjo opo ayyukhdi'aka nyento nipu ka ing sira sapa asyaitonu setan. Wa yaqulu lan ngucap sapa setan la kamarang sira akhiril haq wala tudahin fi. Biasanya kan ngono ning di hati kecil kita biasanya seperti itu. Kak popo iki apik wis disebut nae. Setan itu sing ngomong itu. Akhiril haq wala tudahin fi. Fa inna syaitan abadan yastajirul khamqa ila syar. Enggak boleh kita. Enggak boleh tertipu oleh setan. Kan biasanya seperti itu. Ais kak wopo iki apik tak kandak noe. Aku lumari khatam ping telu sak wulan iki. Itu kan pamer. aku lumari ngapi-apit 10 kate. Karena hati-hati kecil kita itu seperti ini yang kadang ini yang menipu kita. Aku pun ngapi sebut naik. Itu setan. Wa yaqulu laka azhiril haq wa la tudahin fi. Azhir mertelakno sira. Al haqqo ing perkara kang hak wa la tudahin lan ojo nyamarno sapa sira fi dalam perkara kang hak. Fa inna syaitan mongko sune syaitan abadan ing dalam salawat se iku yastajiru. Istajaro yastajiru. Apa narik sapa setan alhamko humko ampun humko ing wong kang kumpro wong kang goblok ila syarri marang keelekan fi ma'ratil khairi ing dalam kumpulane kebagusan fala takun mongko aja ana mongko ora ana fala takun iki amar ya fala takun mongko ora ojo sampe nah ojo apa toh katun guyu oleh kuli setan kadhe setan jangan sampai kita membuat setan itu tertawa bayaskor mongko nginakno sapa setan mingka saking sira fa idharul haq mongko utawi beberno kebagusan beberno kebenaran iku hasanun bagus ma'amman satane wong yakbaluhu kang nrimo sapa manhu ing hasan minhu ing hak mingka saking sira wa zalika utawi mengkono-mengkono idharul haq hasan iku bitoriqin nasiha kelawan dalan nasihat fil khofiyah ing dalem rahasia samar-samar la bitoriqil mumaroti ora kelawan dalan apa beber apa jelas-jelas no, memperlihatkan umar. Jadi kalau kita maksudnya itu untuk mengajak kebaikan idharul haq menunjukkan kebaikan menunjukkan sesuatu yang benar itu juga harus dengan cara yang benar. Cara yang benar itu dengan bitoriqin nasiha. Menasehati itu jangan di depan orang. Menasehati itu ya apa berhadapan-hadapan ayo ning kamar tak kandani iku jenenge nasehati. Nah nasehati ku ndek ngarepe wong akeh iku jenenge meleh-meleh no membeberkan kejelekan no. Walin nasihati lan iku tetep kadue nasehat sifatun utawi sifat wa hayatun lan tingkah. Nah, untuk bisa menasehati itu juga ada karakteristiknya, ada sifat-sifatnya, dan ada tata caranya. Wayuhtajulan dan butuhakan fiha ing dalam nasehat ila talatufi marang ulasasi marang apa halus wal isoro tu fadihatun. Kalau memaksa itu wal isoratu utawi maksa iku fadhihatun apa lawane talatu iku kasar wa kana lan ono apa fasaduha uta wa kana lan ono fasaduha rusake nasihat iku aksaru luwi ake min solahiha tinimbang baguse nasihat kalau dengan cara yang keras. Wa man khalata mutfi apa ini maksudnya? Wa man di situ lain. Mutafaqqiha fi hadha zaman. Apa mutafaqqiha? Wa man tawis sabane wong khala to kang nyampuri kang bergaul sapa wong mutafaqqi hotal asri ing apa mutafaqqi hotal asri wala ba mongko ngalahaken ala tobahi ngatase watake man apa al murau pamer mau wal jadalulan jadal berdebat wa asrolan angel alai ing atase man opo asumtu menang ida ulkian nalikane ten samping nalikane ten temu akan ilahi marang man opo ulama usu ulama kangsu anna dalika astune mengkono-mengkono riak lan debat wal fadlu yaiku lelawian wal fadlu yaiku keutamaan opo kebagusan wal kudratu utawi kuasa alal muhajati ingatase apa muhajah ilmu ghalabah fil hujjah wal kudratu utawi menang utawi kuasa alal muhajati ingatase muhajah ilmu balagha fil hujjah ingatase apa menang haj menang hujjah wal munaqasa lan munaqasa iku huwa yo al-kudroh alladhi berkoro yamtadihu yumtadahu kang denlem bihi kelawan muhajah fafir mongko melayu siro minhum saking ulama ustu firoroka kelawan melayu iro minal asadi saking opo singo wa'laman rosiro annal muro astune wong ria iku sababul mukti sebabe bendune Gusti Allah indal ingatane Gusti Allah wa indal khulkilan ono ingatane poro makhluk wal qamisu tazkiyatun wa indal khulki al qamisu utawi kaping limane iku kan papat iku tazkiyatun nafsi bersihakan li nafsi marang ati faqad qala wa teman-teman istabu sapa Allah taala Gusti Allah taala fala tuzakku anfusahum wa alamu biman taqo wallahu alam bisawab sampai gini al khamisu insyaallah dilanjutkan di lain kesempatan mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Ini malam Jumat biasanya di sisa apa ya? Ini kan sebetulnya saya gak ngisi malam ini. Cuman kemarin Mas Amik nelpon saya, Bus, lek kosong malam Jumat di sisa aja. Cek, gak akan nganggurin ya, insya Allah. Dan saya punya angan-angan, punya apa, keinginan ini, kalau bisa saya khatam kitab ini dulu sebelum nggak di sini, maksud saya artinya nggak mungkin saya nggak kesini, tapi kalau sudah minimal khatam kitab ini, seandainya saya bisa ke luhur pun itu hanya murojaah saja kitab-kitab yang sudah dikaji di sini, kita diskusi bareng. Ingin saya seperti itu. Iki wis halaman suwita terakhir sampai biro ini masih oke. Kemungkinan satu ini kosong hari. Tapi yo, nyuwun sewu lek ono sing gak iso dipahami yo ancene gak iso. Jadi di murojaah lagi nanti kalau memang ada yang keliru. Dan kalau bisa itu disampaikan ke saya. Sampai ini keliru, maksudnya ini, maksudnya ini. Saya akan senang seperti itu. Karena yo, kadang saya gak sempat ya, katanya ngaji ku bonek. Saya itu sering seperti itu, mau kesini itu bonek. Untuk nekat, artinya bonek itu enggak. Yo, yus kaken turu ini, enggak persiapan dulu. Seperti ini kan saya enggak persiapan, cukup budal ke sekolahan. Artinya yus enggak jelas, enggak wocok. Karena biasanya kan saya hari Selasa, hari Jumat, yus sak moconnya ini. Maka dari itu saya mengharap ini masukan dari teman-teman. Yo, cocok nengkin, yo kak bobo, artinya mungkin yang cowok main tulen ning rumah ini sampean keliru macam yang ini, saya akan senang sekali. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Malam hari ini malam Jumat ya. Terus tahlilan kafe, Fatihah. Kita ada tahlil setelah ini. Al-Fatihah. Terima kasih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.